Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kekuatan iman, dan keberkahan hidup. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad yang telah menteladani kita untuk melalui hidup-hidup ini berasaskan Al-Quranul Karim. Pada hari ini kita telah sampai ayat 75 dari surat Hud, masih terkait erat dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila pada pertemuan yang lalu Nabi Ibrahim sangat konsen terhadap kaum Lut, maka di sini Allah mensifati sosok Nabi Ibrahim itu, inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang penyantun, halim, awwah lagi penghiba, dan munib suka kembali kepada Allah. Ana bayuni bu munib. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sosok Nabi Ibrahim alaihissalam sampai bergelar dengan Khalilullah, ya. Teman dekat Allah, itu karena memang sifat Rahman dan Rahim Allah itu terasa pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dia mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah, dan dia mencerminkan rahmatnya itu kepada makhluk yang berada di sekitar dia. Dia halim, penyantun, dikisahkan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, tidak ada orang yang datang ke kampung dia, baik dikenal ataupun tidak dikenal, pedagang yang tersesat atau Ibnu Sabil yang lagi berjalan menuntut ilmu, kecuali dia jamu. Nah, jadi sini adalah bukti halim, tidak saja sekedar berupa superlatif begitu, tapi ditakidkan, ditegaskan dengan inna, kemudian ditegaskan lagi dengan lam. Jadi betul-betul orang yang sangat penyantun, muhsinin, dermawan, tidak melihat apa yang ada di rumah, tetapi begitu ada orang yang datang, dia menjamu dengan sukacita, sukarela. Karena itulah sosok Nabi Ibrahim yang dicerminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang ingin mendapatkan rahmat Allah, sebarkanlah rahmatnya. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim memiliki rahmat, apa, memahami betul itu, sehingga dia tidak pernah melihat orang yang kelaparan kecuali dia memberi makan, tidak pernah melihat orang yang miskin kecuali dia membantu sekuat tenaga. Kemudian awwah, penghiba, tentu saja sangat identik penyantun dengan penghiba, empati yang tinggi, tidak saja dalam komunitas kaumnya, bahkan merambah sampai kaum Nabi Lut. Ini sungguh luar biasa. Maka kenapa orang Indonesia harus memperhatikan saudaranya di Palestina? Itulah persaudaraan seiman. Itulah yang dilakukan Nabi Ibrahim. Tidak saja melihat, ah kampungku aman, persetan dengan kampung orang lain. Tidak. Nabi Ibrahim merasa melihat bahwa semua makhluk, semua manusia harus dihormati hak-hak azazinya. Apalagi dia melihat, walaupun kaum Lut ini terlihat sudah sangat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam bingkai HAM Nabi Ibrahim masih penghiba. Kalau bisa ada alternatif lain ya Allah, jangan sampai ditenggelamkan. Munib, tentu saja apa yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim tidak lepas mohon arahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada pola pikirnya yang baik, tetapi dia tetap yakin apa yang ditentukan oleh Allah adalah yang terbaik. Jadi walaupun dia berpikir kalau bisa diselamatkan, tapi walaupun demikian tetap kalau memang harus dihancurkan, itu pasti yang terbaik yang diberikan Allah kepada kaum Nabi Lut. Ada Dr. Ardiansyah, kami persilahkan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Zainal. Kalau kita melihat ayat yang mulia ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan betapa salah satu daripada sifat Allah itu juga terdapat pada sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Halim, ya, yang sangat penyantun. Ini menunjukkan bahwa sekalipun kita sebagai hamba Allah adalah manusia, tapi kita dianjurkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berakhlak layaknya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini kita melihat bahwa sosok seorang pemimpin itu, sosok seorang yang dapat dijadikan panutan dan acuan dalam kehidupan ini adalah orang yang suka menyantuni orang lain. Bukan orang yang bakhil, bukan orang yang pelit, dan bukan pula orang yang ingin selamat sendiri. Ini menjadi penting dikala kita melihat saat sekarang ini banyak sekali orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya, memperkaya diri sendiri tanpa peduli dengan nasib orang lain. Bahkan dia mencoba untuk menghalangi orang lain agar tidak mencapai keberhasilan yang ia telah capai. Ini menjadi suatu sifat yang sungguh sangat bertentangan daripada sifat Nabi Ibrahim yang diajarkan dalam surah Hud ayat ke-75 ini. Nah, kalau kita tadi menyimak apa yang dikatakan oleh Dr. Zainal Arifin, maka kita akan mendapatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dari kepedulian beliau bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk umatnya, bahkan untuk umat yang lain, yaitu umat Nabi Lut alaihissalam. Nah, inilah yang seharusnya ketika seseorang itu ingin menjadi orang besar dan orang yang dikenang jasa dan jasanya dan kebaikannya, maka dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, dia tidak hanya memikirkan kebaikan untuk dirinya sendiri, dan dia tidak memikirkan keberhasilan untuk diri dan keluarganya atau hanya orang-orang terdekat, kroni-kroninya, tetapi dia memikirkan orang yang lain, bahkan yang mungkin tidak bersentuhan sama sekali dengan dirinya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat ini bukan berarti kita tidak hanya sebatas suatu kisah cerita lama begitu, atau hanya sekedar bahan cerita kisah-kisah umat terdahulu yang tidak memiliki korelasi dengan kehidupan kita saat sekarang ini, tetapi adalah sesuatu cerita dan kisah yang sungguh sangat berkaitan dengan hidup dan kehidupan kita. Nah, selain daripada itu, kalau kita kembali kepada Al-Quran, maka kita akan menjumpai doa Nabi Ibrahim dan pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sungguh sangat penyantun itu. Seperti di dalam surah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan sebagaimana yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim mengakui bahwa banyak yang sudah sesat dan menyesatkan dari umat beliau. Artinya banyak sekali yang melakukan kesesatan dan banyak pula yang menyesatkan orang lain. Siapa yang mengikuti aku ya Allah, kata Nabi Ibrahim, yang mengikuti ajaranku, mengikuti manhajku, mengikuti agamaku, maka dia adalah bahagian daripada diriku. Tetapi bagi mereka yang tidak mengikuti aku, maka sesungguhnya ampunilah mereka ya Allah, karena engkau adalah ya Zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau kita lihat, ini adalah suatu sikap yang sungguh sangat mesti dimiliki oleh siapapun saat sekarang ini. Apalagi kalau kelak dia akan menjadi petinggi, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang pemimpin, maka hendaklah dia memaafkan orang lain, walaupun pada saat-saat tertentu, pada masa-masa tertentu, dia adalah kompetitornya kita jika kita ingin mencapai kemakmuran dan kemajuan pada sisi kehidupan ini. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansyah. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Ardiansyah bahwa Nabi Ibrahim adalah gambaran dari pemimpin sejati. Jadi kalau kita lihat cerminan dari pemimpin sejati atau pemimpin karismatik dalam ayat ini ada tiga. Yang pertama, Halim, penyantun. Seorang pemimpin harus bersifat penyantun. Karena apa? Karena memang ini uang Ibrahim masih untuk rakyat. Apalagi uang rakyat tentu saja lebih prioritas untuk diberikan kepada kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Jadi jangan pula terbalik, uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Maka penyantun yang pertama ini suatu hal yang sangat kita nanti-nantikan di Pilkada 2010 ini. Mudah-mudahan sosok pemimpin di Sumatera Utara, di Kota Medan, atau di daerah-daerah kota tingkat 2 di daerah kita menginap ini adalah orang-orang yang memang penyantun. Karena apa? Karena memang ada anggaran negara, ada anggaran daerah yang memang harus dikaplingkan untuk kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Baik infrastrukturnya, ataupun untuk kesehatannya, ataupun untuk dunia pendidikannya. Yang kedua ada rasa empati. Jadi pemimpin sejati, pemimpin karismatik, gaya Ibrahim yang tertuang dalam Al-Quran ini sangat pengiba. Artinya, empati itu ditumbuhkan bukan di saat pilkada saja. Tetapi memang itulah ciri khas pemimpin dalam suka dan duka, dalam meraih suara ataupun ketika menjabat. Dia akan begitu mempermudah orang untuk berobat karena tidak memiliki keterbatasan dana tadi. Dan dia akan begitu segera memproses beasiswa bagi rakyat yang memang harus sekolah karena tidak ada dana. Ada empati. Dia menyelesaikan permasalahan pengemis di pinggir jalan tidak harus dengan kayu dan pentungan. Itu wujud bentuk dari awahun. Kemudian yang paling penting dari pemimpin sejati karismatik versi Al-Quran adalah kembali kepada Allah. Dalam tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, iman itu sangat berbeda dengan Islam. Jadi di sini munib atau iman itu keyakinan yang kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar Islam KTP. Maka pernah ada pernyataan, apa bedanya Saddam Hussein dengan Margaret Thatcher? Saddam Hussein membantai rakyat muslim di Irak sana. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, dia tidak beriman tetapi mungkin muslim berdasarkan KTP yang dia miliki. Atau mungkin kalau kita lihat lebih jauh, boleh jadi sampai pada status ada orang yang menyatakan Islam, dirinya Islam, tapi gayanya sebagaimana Ubay bin Salul, munafik, sholat ke masjid, tetapi semua itu adalah lipstick bagaimana supaya dia meraih suara. Habis itu sholat pun tidak pernah dia lakukan. Nauzubillah min zalik. Jadi di sini pemimpin sejati dan karismatik sangat tegas, yaitu yang ketiga, kembali kepada Allah, bukan sekedar Islam KTP, bukan sekedar munafik, apalagi munafik. Karena apa? Karena keimanan inilah yang menyebabkan dia ketika menjabat tidak ada dendam kepada kompetitor yang telah bersaing dengannya secara sehat. Semua dirangkul karena apa? Karena kebaikan Kota Medan, kebaikan Indonesia, kebaikan daerah Ibrahim tidak akan terwujud kecuali bersihnya diri dari sifat iri, dengki, dendam, angkuh. Dan itu tidak akan terobati kecuali dia yakin bahwa kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah yang maha kuasa dan maha besar. Ustaz Ardi mungkin ditambah. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Memang kalau kita melihat, kalau dalam kehidupan ini tidak dipimpin oleh orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini, maka kehancuran dan penderitaan rakyat itulah yang terjadi. Jadi kalaupun sekiranya ada di suatu daerah di mana kehidupan para pejabatnya dengan glamor dan kekayaan yang berlimpah ruah sementara rakyatnya menderita, ini berarti sosok daripada pemimpin yang tidak layak untuk memimpin sebenarnya. Dan selain daripada itu, bahwa pemimpin itu dapat dikategorikan kepada orang-orang yang zalim, wa na'udzubillahi min dzalik. Penutup dari kajian kita, ayat 75 dari surat Hud, kemuliaan seseorang terletak ketika dia memberi, bukan ketika dia memiliki. Sebagaimana pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Nama manusia itu terletak dari apa yang dia berikan, bukan dari apa yang dia miliki. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Dr. Ardiansyah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.